hati seringkali disalahhati. Tulusnya budi tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini. Ku mengalah, ku bersabar. Bertentang mata seolah-olah tiada apa. Berpaling muka ada saja yang tidak kena. Mencari